de harapan. Rek narima cinta kuring saayana, mun separeng ngahiji ngarumah tangga. Harta banda ayeuna robah carita, pedah eta lila dibawa sangsara. Memangnya ayeuna geus kanyataan, ku serabna dunya ge awut-awutan. Harapan batin cerita.